alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa dengan karunia Allah itu kita ingin supaya agenda ini kita maksimalkan karena 10 hari terakhir Ramadan itu kita mendekat kepada Al-Qur'an baik dalam rangka membaca mushafnya susah untuk ateis bisa menghafal buku sudah dapat bagaimana solusinya ini ada Pak Amri Lubis beliau di ada yang mengordinir kegiatan kan di ateisir untuk program hafalan bacaannya ya juga untuk pendalaman insyaallah kan sudah kita sebar ya Pak ya daerah sudah menyebar semua nih habis nih nah jadi artinya kita hadirkan aplikasi mungkin Pak ya supaya bisa dijangkau juga ya teman luar Indonesia yang ingin memiliki nah samping kanan saya ini ada Mas Imam yang bertanggung jawab nih teman-teman untuk aplikasi jadi kalau sampai sekarang belum dapat nah ini nih Imam sudah selesai alhamdulillah sudah Ustaz mana coba lihat nih oh masyaallah alhamdulillah nah teman-teman alhamdulillah ini kita sudah coba kebut nih untuk dapatkan aplikasi ini. Insya Allah kita saling menyempurnakan sampai nanti setelah Ramadan kita coba maksimalkan lebih baik lagi. Sementara sudah ada, ini ya Mas Imam ya? Iya. Nah ini aplikasinya untuk ateisir. Nah teman-teman ini atasnya ada logonya, ada ateisir digital. Nah, kemudian ada waktunya, sekarang 20 Ramadan masuk ke 21. Ya, bersamaan dengan Sabtu 25 Mei 2019. Kemudian isinya di sini ada Al-Quran. Al-Quran di sini untuk bacaan. Kalau teman-teman klik, nah Al-Quran ini ada bacaannya. Ini tinggal pilih mau surat apa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Targetnya pasang 10 hari saya pengen 30 juz. Nah, berarti nanti kita tinggal petakan, lihat tayangan kita yang lalu seperti apa kan. Kemudian di sini misalnya kita klik ada Al-Baqarah, saya klik dulu. Nah, ini ada ini Arabnya ya. Kemudian setelah Arabnya ini di sini ada terjemahan. Lalu ada huruf bantu nih untuk yang Latin. Kadang-kadang ada yang belum mengenal bahasa Arab, ya. Kemudian untuk bahasa Al-Quran agak sulit, bata-bata, maka kita bantu dengan Latinnya supaya nanti bisa memperbacaan yang Arabnya. Ada juga terjemahan. Kalau sudah ini selesai, ini Mas Imam ya, kita pindah ke satu lagi, ini ada Muroja'ah. Nah, untuk mengulang ya, ini seperti yang di Mushaf kita tampilkan. Teman-teman tinggal klik aja di sini, nah, ada surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pengen Muroja'ah, saya klik An-Nisa misalnya. Ini 176 ayat yang nanti muncul tampilannya kita lihat. Nah, ini dia. Ayat 1, ya ayyuha ada tulisan di atasnya kanan. Kamu perhatikan ya. Kanan suratnya An-Nisa, kemudian ada halamannya di mushaf halaman 77. Jadi kalau teman-teman mau ngecek atau ingin menghafal sampai ke halaman ini ada posisi kanan. Nomor 1 misalnya ya ayyuhan nas taqu ya ayyuhan nas teman-teman teruskan. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah teruskan. Jadi misalnya, ya ayuhan nas, An-Nisa, ayat 1, posisi paling kanan sebelah atas, halaman di mushafnya 77 ayat. Jadi, ini bisa disesuaikan. Demikian sampai akhirnya. Ini ada lagi, kita lihat lagi, Mas Imam apa lagi nih? Amalan perhafalan ya. Jadi sebelum menghafal, antum klik dulu ini, apa yang harus dikerjakan ya. Sini ada mulai dari keikhlasan sampai ke yang paling akhir, sampai referensi nanti bisa dilihat di buku MZN ya. Nanti teman-teman bisa akses ke situ. Ya, terus bisa dibaca dengan lebih lengkap. Lalu di sini ada profil kita ya. Jadi kalau nanti ada usulan, ada saran, di sini ada tentang saran. Pengen tanya-tanya, di sini ada nomor. Ya, pengen tahu tentang kita apa itu KIAI. Nah, ini tentang klik tentang kami. Ya. Di sini ada keterangan, ada alamat juga. Kemudian kalau pengen donasi, Ustaz, kami pengen ikutan untuk cetak mushaf, cetak buku, boleh ke sini ya. Jadi kita cetakin kembali kembali. Nah, terus terakhir ada referensi web yang teman-teman bisa. Nah, ini sementara kita hadirkan ini untuk persiapan i'tikaf. Nanti pas i'tikaf kita sempurnakan lagi ya. Sebab ya, paham ya. Kalau teman-teman ada berita gembira, berita baik, jadi nanti setelah Ramadan ada kelas untuk ikhwan, kelas akhwat. Hari nanti setiap bulan kita gantian, kita harus menetap tinggal. Nanti tempatnya kita siapkan ya. Kemudian ya insya Allah dan kita berjalan baik. Nah, dari periode ini sampai berakhir i'tikaf saya mau undur diri dulu ya, barangkali nanti ada video-video lain yang bisa teman-teman dapatkan. Sementara ini kita fokus untuk menghafal Quran. Jadi mushafnya sudah buatkan digital. Nah, kemudian cara untuk bisa memahaminya sudah kita tayangkan via video-video yang lalu. Nah, tinggal teman-teman serius untuk mendalaminya. Allah muliakan, Allah tuntun kita. Bagi yang itikaf di Masjid Al-Ihsan, tentunya nanti silahkan yang sudah terdaftar kita siapkan kelengkapannya termasuk agenda-agendanya 10 hari ke depan. Jadi ada mushaf, ada buku dan ada ukuran-ukuran hafalan. Insyaallah. Jadi setelah selesai Idul Fitri kita akan launching secara keseluruhan ya, baik digitalnya, programnya, terus agenda-agenda ke depannya Jadi dari situ teman-teman tinggal melihat kira-kira ada di posisi mana Anda. Apakah mengenal Quran, belajar, atau misalnya ingin menghafal. Siapa kita bisa bersinergi untuk menyempurnakan. Tunggu ya, waktunya insya Allah akan dikembali kembali. Sekian ya, paham dia? Bismillah ya. Baik, terima kasih. Semoga jadi ladang amal untuk kita semua. Amin. Teman-teman, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.